Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal mushrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kita menarik yaitu dunia. Dunia itu dari dua asal usul kata Arab. Dunia maknanya dekat, dunia maknanya rendah. Makanya Allah berfirman qutufuha daniyah, karena dekat gampang dipetik. Buah-buahan di mana? Alhamdulillah. Ini lokal. Listriknya resmi enggak ini? Artinya rendah, seperti kata kamus at-tabaqah ad-dunya, level manusia rendah di dalam bidang ekonomi itu dunia. Allah menggambarkan dunia secara hakikat utuh lengkap di dalam firman-Nya surat Al-Hadid ayat 20. Nanti kita buka. Ya. Punya Quran enggak? Bawa Quran enggak? Ya, enggak bawa coret. I'lamu ketahuilah. Berarti di sini orang itu di dalam memandang dunia harus pakai ilmu biar enggak tersesat. Ilmu. Annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia la'bun. La'bun itu senda gurau yang sifatnya fisik, kata para ulama. Jadi apa sih? Ya apa? Obor. Terus apa lagi? Ya, sifatnya fisik. Naik gunung. Jadi permainan yang pengen naik mau turun, ya kan? Sudah naik mau turun. Yang turun mau naik, itu permainan. Yang di kota pengen ke kampung, yang di kampung pengen kota. Yang rumahnya reot pengen rumah gedong, yang sudah punya gedong malah bikin rumah bambu. Permainan. Ya. Yeah. Yang mobilnya tua dijual pengen mobil bagus, yang punya mobil bagus malah cari mobil. Lanjutin dong. Coba motor di Medan dibuang-buang, dicari orang Jakarta. Bentor. Ya, iya, mahal. Itu dunia. Walahun yang sifatnya permainan rohani, kesenangan yang sifatnya batin. Ini enggak bisa ditransaksi jual belikan. Orang untuk nyenengin hati itu bisa macam-macam, ya. Bahkan membeli dengan mahal. Wazina, zina itu artinya apa? Ciri perhiasan itu empat: dipamerkan, dibanggakan, dipandang indah, dibuat simpenan. Tanya sama ibu-ibu. Dipamerkan sampai seperti kartulang. Ya, dibanggakan orang pasti bangga dengan kalungnya ini. Dipamerkan, dibanggakan, dipandang indah. Meskipun enggak lihat, ada orang beli anting lihat terus. Tapi dipandang indah. Makanya orang itu kalau beli perhiasan yang didahulukan adalah indahnya di mata. Nah, dibuat simpenan. Barangkali nanti kalau mati bisa dibuat untuk menyelenggarakan jenazah, bikin beli kain kapan dan gitu, atau tahlilan. Orang ajar. Is wa tafakhurun bainakum, satu dengan yang lainnya saling bangga. Oh, gue punya ini, gue ada ini. Wa takasurun fil amwali wal aulad, berbanyak-banyakan dalam masalah harta anak. Kama salibaisin, sebetulnya hidup tak ubahnya enggak kurang enggak lebih seperti hujan. Datang ngagetin, pergi ngagetin. Hujan ketika datang bikin petani senang, habis itu selesai. Panen padinya menguning, dibakar. Terus Allah katakan, summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu futama wa fil akhirati adabun syadid. Untuk apa akhirnya antum memiliki berbagai macam dunia, wa fil akhirati adabun syadid, ya, adab yang pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, itu yang kita cari. Ya Allah, dengan harta saya dapat pengampunan. Gimana caranya? Dengan dunia saya dapat maghfirah, akhirnya surga. Wa mal hayat, wa maghfiratun minallahi wa ridwan, wa mal hayatud dunya illa mada'ul ghurur. Okey. Oleh karena itu, syahwat yang pertama kali diperingatkan oleh Rasulullah itu soal masalah dunia. Nah, apa bedanya syahwat dengan nafsu? Ada yang tahu? Ana kasih hadiah 50.000, kembali 45. Silakan. Apa bedanya syahwat dengan nafsu? Daripada kelamaan, gue tebak sendiri aja. Syahwat itu sikap melampaui batas di dalam masalah dunia. Nafsu, hawa nafsu, sikap melampaui batas dalam masalah agama. Makanya orang ahli bid'ah dikatakan ahlul ahwa. Makanya Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati apa? Minan nisa, harta duniawi. Rasulullah SAW memperingatkan, inna dunya hulwatun khadiratun, dunia itu manis mengbicau, memukau, dan sangat menyilaukan mata. Halwa dalam permen yang disukai anak dalam bahasa Arabnya apa? Halwa. Dunia itu halwa, kayak permen. Dimut-mut habis, tinggal karetnya. Terus khadiratun ijuranu, memukau, menyalukan semua mata. Tapi enggak lama habis. Wa innallaha mustakhlifakum fiha, Allah mengangkat kalian untuk mengatur di dalamnya. Jadi jangan sampai diatur dunia, mengatur. Ya. Memiliki dunia bukan dimiliki dunia antum. Fayandur kaifa ta'maluna fattaqud dunya. Akhirnya nanti Allah memantau kalian terus apa yang kalian lakukan. Fattaqud dunya, waspadalah terhadap dunia. Oke. Pak, Rasulullah itu menakutkan umatnya terhadap kekayaan, tidak kemiskinan. Makanya ada sesuatu yang ditakutkan manusia dua. Takut yang pertama apa? Mati. Padahal mati bisa lebih baik, iya gak? Terutama buat antum, daripada gak jelas. Dengan gitu, ngapain? Kecuali ustaz dakwah kan? Antum nggak perlu dakwah, mati aja. Intinya bisa saja antum dulu yang mati daripada saya, atau bisa saya, bisa saja saya lebih akhir daripada. Jadi nggak jelas. Dan banyak orang yang takut miskin. Miskin itu lebih baik, tidak banyak hisab. Makanya Rasulullah mengatakan, "Wallahi lal faqru akhsha 'alaykum." Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian. "Walakin akhsha 'alaykum an tubsata 'alaykum ad-dunya." Yang aku takutkan adalah dibukakan dunia. Fatunan fisuha kamatana fasuha. Kalian bersaing seperti umat dulu bersaing. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Kalian dihancurkan oleh dunia seperti umat dulu dihancurkan oleh dunia. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu ada sumber fitnahnya, dan sumber fitnah umatku adalah harta. Memang di zaman akhir dunia itu dibanggakan. Makanya Rasulullah mengatakan, "Badaitamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar." Bahkan kamu terus amar ma'ruf nahi munkar, "hatta idza ra'aytum shuhhan muta'a." Sampai kamu melihat satu zaman nanti bakhil kikir ditaati, wahawan mutaba'a hawan nafsu diikuti, wa dunyan muqsarat, dunia diunggulkan, wa ijabi dirayin dirayi, orang kagum dengan otaknya sendiri. Oke. Dari situ akhirnya muncul hubud dunia berlebihan. Dengan fenomena yang klasik tapi fenomenal, apa? Orang senang marah karena harta. Loyal musuhi karena harta. Nyambung putus silaturahmi juga karena harta. Bahkan permusuhan dan persahabatan banyak dibangun di atas harta. Udah hancur. Bahkan adik kakak bisa, anak bapak berjauhan, silaturahmi putus, persahabatan putus karena apa? Soal duit. Bahkan banyak orang yang meninggalkan ajaran Islam karena duit. karena jabatan duit. Enggak ada lebih daripada itu. Sampai Islam dikorbankan, isu-isu memojokkan umat Islam digulirkan untuk cari duit. Enggak jauh. Omong kosong untuk ini itu duit. Makanya dari sekalian ketika Umar bin Khattab dikabarkan mendapatkan tentaranya mendapatkan ghanimah melimpah dari Persia Romawi, nangis. Ini nanti yang menjadi sumber umatku berpecah belah dan saling menghalalkan darah. Subhanallah. Jadi Umar nangis, bukan senang. Kalau sekarang kan pimpinan itu kalau dapat duit senang. Apalagi ghanimah, utang aja senang. Umar nangis karena ini yang membuat pertumpahan darah, ini yang membuat satu dengan yang lainnya memutuskan silaturahmi. Makanya ketika Abdurrahman bin Auf dikabarkan akan ada kiriman harta ghanimah, dia menyampaikan hadis Rasulullah. Kata Nabasul, setelah ini kan kalian bersaing, summa tatahasadun, saling hasad, summa tatadabarun, saling singkuran. Udah, pokoknya harta itu lari-larinya apa? Awalnya bersaing, kemudian saling hasad, saling gesek, saling gosok, saling taruh. Makanya ada gula, ada semut, ada nikmat, ada hasud. Kalau udah pada enak, pada berebut, padahal akhirnya cuma kentut. Iya, jumbleng akhirnya tuh. Sampai ngerti nggak jumbleng? Oleh karena itu Rasulullah mengabarkan kepada kita ngerinya fitnah dunia. Ya. Di dalam hadisnya, fitnah dunia itu menjual belikan agama untuk meraih dunia, jabatan. Rasulullah SAW mengatakan, badiru bil a'mali shalihah, berbekaslah, bergegaslah kalian untuk beramal soleh. Fitanan kaqita'il laylil mudlim, fitnah seperti malam pekat. Enggak tahu arah, enggak tahu petunjuk, ngawur. Bahkan cari duitnya itu wal gedual halal haram diumpam, sing penting di perut enggak nyengkal. Itu bahasa apa? Akhirnya yusihu rajulu mu'mina wa yumsi kafir, pagi mu'min sore kafir. Karena dunia menjadikan suatu yang utama, gampang menjual belikan prinsip. Oleh karena itu di antara dampak dunia itu satu, orang sulit dan juga apa ya, nasihat itu sulit membekas kalau orang itu sudah kena pengaruh fitnah dunia. Jadi nasihat itu apa? Ibaratnya hujan itu batu tumpah. Dan yang paling mengerikan, menyakitkan, orang itu kalau hatinya dipenuhi dengan dunia, lepas akhirat. Tidak. Dengan orang kalau memenuhi hatinya dengan akhirat, dunia tidak akan mengisi sebagai sesuatu yang utama. Nah, fenomena cinta dunia itu bisa kita lihat sebagai berikut. Tanda-tanda orang cinta dunia. Bayi'ul akhirat بالاضطراب من المال دون مبالغ بمستري, menjual akhirat untuk meraih mendapatkan dunia dan tidak ambil peduli sumber halal haram. ya, enggak ambil pusing. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, la yati 'ala an-nasi zamanun la yubadil mar'u mimma akhadha minal mal amin halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman orang tidak akan memperdulikan lagi sumber duit dari mana. Bahkan prinsip mereka, mas, cari yang haram aja susah, mas. Ya, gimana? Betul-betul, masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal, Pak, Allah menciptakan hewan banyak yang halal apa yang haram? Buah-buahan? Ya. Bahkan tidak ada buah yang haram kecuali satu, buah simalakama. Udah. Semua buah halal. Tanaman, bijian, masya Allah, alhamdulillah. Dan sesuatu yang bermanfaat banyak untuk manusia itu selalu diciptakan Allah melimpah ruah. Lihat udara, melimpah. Air melimpah, jadi jangan takut. Itu takut hidup itu tanda pengecut. Mati aja kalau takut hidup kan. Bekecut aja nggak takut mau hidup. Kalau sampai bekecut, kalau melakukan dewi, cari makan daun pisang itu naik tok itu sehari, turunnya sehari coba. Jangan nak kalah itu. Anaknya 200 sih. Lu bekecot itu anaknya sambel lu. Jadi saya urip itu. Sambel lu pengecut itu. Oke. Jadi orang kalau sudah dipenuhi hubud dunia dengan mudah menjual akhirat, menjual agama, menjual prinsip. Makanya yang dibesarkan agama buat mereka itu hanya sebagai polesan, sebagai barang dagangan. Ulaika alladzina ishtarawu ad-dhalalata bil huda, dan Allah fonis fama rabihat tijaratuhum, enggak akan bakal untung dagangan macam seperti itu, enggak bakal untung. Hadirin sekalian, tamak itu ada dua. Tamak yang nikmat, yaitu tamak ibadah. Dari ibadah satu ke pengen terus, habis ini pengen, itu tamak. Tamak yang manfaat, yaitu tamak apa? Terhadap ketaatan. Tamak yang apa namanya? Merusak, mencungkir balikan, yaitu tamak terhadap dunia. Selanjutnya tanda hubud dunia berikutnya kata para ulama adalah bersikap rakus dan gampang kecewa terhadap dunia. Jadi orang itu kalau cinta dunia itu gampang kecewa terhadap dunia. Ya, hilang dikit ini kecewa, ini kecewa. Ya. Akhirnya diri sekalian, keadaan dia tidak pernah tenang. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang sekarang ini awet, tidak mengecewakan dunia ini. Sebenarnya tidak ada. Ya, kita senang-senang itu pasti keruh. Kita enak-enak pasti jatuh. Itu dunia. Nanti ada cerita yang menarik dari seorang ulama mensifati dunia nanti. Selanjutnya, tanda orang cinta terhadap dunia, kasratul hadisi anha, banyak menyoal membicarakan soal dunia. Ya. Jadi setiap hari yang dibicarakan hartanya, duitnya, dunianya, jabatannya. Itu tanda. Ya, Pak, orang itu kalau cinta sesuatu pasti sering ngomongin kan. Contoh aja, orang cinta jam Rolex, dia baru ngomong Rolex sampai melindur, melindur Rolex, itu. Maka mata tumsi wa tusbih mustarihan wa anta dahru la tarba bihalin. Kapan di pagi sore hari kamu bisa istirahat fresh sementara dunia tidak pernah memuaskanmu? Kapan? Makanya sekarang supaya kita itu bisa istirahat, gimana caranya? Jangan dipikirin. Ya. Kamu kan mikir gimana? Dunia itu dipikirin semakin menjauh, semakin memusingkan. Ya. Kepikiran soal masalah kaitannya dengan aksesoris hidupnya, kepikiran perlengkapannya, kepikiran macam-macam itu dunia. Ya. Selanjutnya tanda cinta dunia berikutnya adalah membangun kebutuhan hidup di atas gengsi, gaya, dan selalu standar mahal. Itu gengsi. Hidup itu sebetulnya murah, yang mahal apa? Gengsinya. Itu gengsi. Ibu-ibu rumah tangga HP iPhone 25 juta untuk apa? Kecemplung cucian, nangis. Aduh, enggak enak blases. Jadi, wong HP itu kan sing penting bunyi kenceng, gitu. Ditelepon suami langsung jrengen gitu. Orang Indonesia beli HP itu kan tujuannya tiga, nelpon, WA, foto-fotoan. Gitu kan gitu, apalagi mau umroh. Fotonya mesti nomor satu. Makanya rukun haji yang kelima foto-fotoan. Itu. Kadang-kadang ada misalnya yang trendy, terus kemudian brand hype, itu menjadi suatu jangkauan hidup. Akhirnya capek, dibikin capek oleh gaya-gaya yang tidak perlu. Makanya di dalam Islam itu ada konsep namanya iktisad, yaitu sederhana. Sederhana itu apa sih? Ya sering-sering makan di warung sederhana. Itu sederhana, bagus. Sederhana itu pentingkan pola daripada gaya, dulukan kebutuhan daripada keinginan. Dulu zaman kecil saya di TV itu ada iklan mana suka, mana sarana. Ingat enggak? Ingat enggak? Background gambarnya apa? Mana suka, mana itu sarana. Yang suka-sukaan atau itu sarana hidup yang kita perlukan gitu loh. Itu maksudnya. Makanya Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, iyyaka wattana'um, waspadalah di dalam hidup itu selalu bersenang-senang. Orang yang bersenang-senang itu kata Rasulullah, fa inna ibadallah, hamba Allah itu laisa bil mutana'imin, karena enggak akan ada endingnya. Sampai ada orang yang mengejar kesenangan itu sudah sampai pada batas kematian. Iya. Sampai batas kematian loh, ngeri kan? Makanya di sini kata Rasulullah, innama yakfika min jam'il mal khadimun wa markabun fi sabilillah. Cukup di dalam hidup ini, dalam masalah hidup memenuhi kebutuhan, khadim ada orang yang bisa melayani, markabun ada kendaraan yang kita gunakan untuk sabilillah. Itu aja. Dan enggak lebih daripada itu. Nah, ini ada suatu dari Yahya bin Mu'adh, insyaallah ya. Saya bacakan ini menarik. Kata beliau, "Ad-dunya amiru man talabaha." Dunia itu menjadi majikan bagi orang yang mengejarnya. Jadi antum jadi apa? Budak. Si majikan siapa? Harta antum. Kita harus melayani, kita harus sekarang mendatangi, kita harus pusing karena dia. Dunia amiru man talabaha. Dunia adalah majikan bagi orang yang mengejarnya. Wa qadimu man tarakaha. Dan menjadi budak bagi orang yang sekarang ini tidak pedulikannya. Jadi balik, kita jadi majikan, dunia jadi budak kita. Ad-dunya talibatun wa matlubatun. Dunia itu antara mengejar dan dikejar, kan? Mana antum sekarang ini? Pengen dikejar dunia apa mengejar dunia? Mas, enakan mana? Dikejar janda, mengejar janda? Ini perumpamaan untuk mendekatkan ke otak antum aja. Kira-kira enakan mana? Waduh, gak enak. Dikejar janda umur 75 ya gak enak. Gitu. Oke. Ini talibatun, mengejar sampai capek, ngos-ngosan, mengerahkan dengan berbagai macam usaha, peras keringat, banting tulang, termasuk melanggar etika dan norma untuk dapat. Rugi kan, Mbak? Apa faedahnya? Antum acak-acak nilai moral dan peradaban hanya cari recehan. Apa manusia? Loh, mendingan hewan-hewan, Mbak. Ayam cari rezekinya masih teratur. Manusia, subhanallah, tatanan sosial dedel-dedel, nilai peradaban diodol-odol demi cari apa? Duit, recehan. Allahu Akbar. Untuk apa antum kaya dengan cara seperti itu? Ya. Nasallahu alaihi. Faman talabaha rafadathu. Siapa yang mengejarnya, dunia akan berpaling darinya. Selalu gitu. Dikejar-kejar enggak kena. Nggak dipikirin, datang sendiri. Itu dunia ajaibnya, Pak. Masya Allah. Contoh aja, orang kaya itu kan rata-rata, duh kok bisa ya saya, rezeki, proyek itu kadang-kadang datang, nggak kepikiran kita. Yang kita pikirin nggak kena-kena, coba lihat. Itu dunia. Mau apa kita? Oleh karena itu, faman rafadaha talabathu, siapa yang sekarang ini tidak peduli dengannya, maksudnya tidak ketergantungan dengannya, maka dunia akan mendekati dia dengan baik-baik. Ad-dunya qantaratul akhirah, dunia ini jembatan akhirat. Fa'buruha, lewati dengan baik. Fala ta'muruha, jangan membangun gedung di atas jembatan. Lucu. Bangun istana di atas jembatan, amruk. Makanya laisa minal aqli bunyanul qusuri 'alal jusur, tidak termasuk berakal orang membangun istana di atas jembatan. Dunia itu hanya untuk lalu. Untuk jembatan. Itu. Makanya kun fid dunya ka'annaka gharibun aw amiru sabil, hiduplah di dunia ini seperti merantau atau mampir. Jadi kayak saya mampir sekarang ke Surabaya, besok pergi udah. Tahu-tahu Jakarta, Jakarta, tahu-tahu Surabaya, itu kehidupan. Singgah, mampir, merantau, itu sudah enggak ada lagi. Lihat aja orang kanan kiri kita yang selama ini kita ketemu, pergi, mati, sudah enggak ada lagi. Kemana? Sudah putus. Itulah kehidupan. Makanya orang yang tidak memahami hakikat daripada kehidupan ini akan terlena dan nungging dengan sendirinya. Hancur, dihancurkan oleh angan-angan, dihancurkan oleh berbagai macam impian-impian kosong, imajinasi liar tentang kenikmatan yang ujungnya adalah kekecewaan. Gak ada yang gak kecewa. Wa man tallaqad dunya fal akhirah zaujatuhu. Ini hebat, ungkapan yang indah. Siapa yang menceraikan dunia, akhirat akan menjadi istrinya. Iya, istri antum abadi. Karena yang sementara antum ceraikan. Fad dunya mutallaqatul aqyas, dunia adalah istri yang diceraikan oleh orang-orang cerdik. Ya, cerdik. Dan la tanqadi iddatuha abada, dan tidak pernah iddahnya mengenal masa habis. Terus. Ya, makanya siapa yang menceraikan dunia secara abadi, istri abadinya akhirat. Fa khallid dunya fala tadhkuruha wadhkurul akhirah wala tansaha. Ya, lepaslah dunia dalam arti ketergantungan. Jangan kau ingat-ingat lagi. Ingatlah akhirat, jangan kau lupakan. Khudh minad dunya ma yuballighukal akhirah. Ambil dunia yang bisa mengantarkan antum ke akhirat. Wala ta'khudh minad dunya ma yamna'ukal akhirah. Jangan kamu ambil dunia yang menghambat akhirat antum. Terhambat. Pergi ke akhirat terseok-seok. Tolong diperhatikan, Pak. Perjalanan akhirat itu hanya bisa ditempuh dengan hati. Berarti dunia yang menghalangi akhirat kita mengganggu konsentrasi hati untuk ibadah menghadap Allah. Itu dunia yang menghambat. Ya, kalau dunia yang melancarkan antum ibadah, bersosial, silaturahmi, mendekatkan diri kepada Allah, masya Allah, nanti kita akan sebutkan zuhud yang benar. Yang kesimpulannya, zuhud itulah terima apa adanya yang penting halal walaupun 50 miliar. Itu zuhud. Nanti kita jelasin di akhir. Nanti jam 12-an. Kan senyap jadi kan enak menjelaskannya. Terus masya Allah, dunia. Wa ma yu'inu qalbak 'ala at-tashayyu' bizuhud. Intinya, ambillah dunia yang bisa menghantarkan kamu kepada zuhud. Al-muqaranatul 'amira bainad dunya wal akhirah. Kamman wa kaifan. Intinya, sesuatu yang bisa menemani antum sampai akhirat, baik sisi kualitas maupun kuantitas. Fad-dunya ayyamu qala'il ma'dumah. Dunia itu hari-hari yang sangat terbatas hitungannya. Fi muwajahati khuludin la akhirata lahu. Untuk menghadap sesuatu yang kekal, tidak ada akhirnya lagi. Fad-dunya na'imuha mutanaqqisatun. Dunia, Pak, nikmatnya itu pasti ada keseretnya. Itu tahu enggak keseret? Sak nikmat-nikmati mangan, nek keseret ya apa? Ya tetap kepang. Itu sate mlebu. Itu sak tusuk-tusuk ya enggak enak. Itu. Ida adhakatil yaum abkat ghada. Kalau sekarang membuat kamu tersenyum, suatu ketika membuat kamu menangis, dunia. Sekarang kita ketawa dengan dunia, suatu ketika kita akan menangis dengan dunia. Wa idza sarrat tabi'aka dabi'a sururuha ar-rada. Kalau kamu dibikin senang terhadap dunia, kesenangan itu berujung pada kecelakaan rata-rata. Wa in hallat fiha an-ni'am jami'an nazalat fiha an-niqam sari'an. Jika sekarang hidup penuh dengan kenikmatan, akan cepat penuh dengan kesengsaraan. Idza ahsabat ajdabat. Kalau subur dengan mudah kering. Wa idza jumi'at furiqat. Kalau dikumpulin, lepas. Wa Waidat dummat syatatat. Kalau dikumpulin berantakan. Wain zadat abadat. Kalau tambah malah rusak. Wain asfarat ketika mulai muncul adbarat pergi. Waidat rokat mulai enak arokat kita tidak bisa tidur. Wain ammat binewaliha ammat biwabaliha. Ketika kita sekarang banyak mendapatkannya, banyak juga berbagai macam musibahnya. Wa in jadat bi bisaliha ja'at bi bisaliha. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam mengejarnya, ternyata dia juga serius di dalam meninggalkannya. Ghaziratul afat, sangat deras cobaannya. Katsiratul hasarat, banyak kerugiannya. Qalilatus safa, sedikit jernihnya. Adimatul wafa, dan hilang kesetiaannya. Wa man lam yatabassar fi amriha al-yawm adda yadayhi ghadan. Siapa yang tidak cerdik menghadapi dunia sekarang, dia akan gigit jari nanti suatu ketika di kelak kemudian. Wa baka ma'an tamidama bal wa hatta min malakil aqsa na'imuha atadununa qad istarah. Ya, akhirnya banyak orang yang berderai tangis dengan dunia sampai sang raja pun akhirnya menangis terseduh karena meratapi dunia. Hilang. Yang berjaya suatu ketika akan runtuh. Yang kaya raya akan menjadi itu. Oke, sekarang kita mulai membahas masalah kaitannya dengan zuhud yang benar. Pak Zubair bin Awam itu punya kebun ratusan hektar. Budaknya itu 100. Itu paham bahasa beda-beda. Dan ajaibnya Zubair bin Awam itu bisa bicara dengan budak-budak dia sesuai dengan bahasa masing-masing. Masya Allah, 100 bahasa. Hebat. Kata mereka, orang yang sekitar Zubair bin Awam, orang ini kalau bicara dunia kayak lupa akhirat. Tapi kalau sudah bicara akhirat, sudah tidak ingat dunia lagi. Apa? Menyeimbangkan. Caranya, letakkan akhirat di hati, dunia di tangan. Enggak ketergantungan. Pak, saya tanya sama antum, muat enggak tangan antum untuk memegang, untuk genggam apel 5? Muat enggak? Enggak. Tapi kira-kira muat enggak hati antum letakin 5 truk? Mau. 5 truk apel mau enggak? Mau. Di hati muat. Antum muatin 5 truk, 5 kontainer emas berapapun, coba genggam. Itu. Dari situ akan menemui kebahagiaan, dan nilai kebahagiaan tidak selalu harta. Harta. Anak kasih contoh gini, Pak. Contoh kecil. Kenikmatan kebahagiaan itu tidak selalu bersama harta. Antum, sekarang saya tanya. Nikmatan mana sukses keluar dari hotel bintang 5 sama sukses keluar dari toilet? Loh, coba bayangkan. Keluar dari hotel bintang 5 masih pusing kok saya. Keluar dari toilet, Masya Allah. Lagi, antum habis buang hajat, mau cebok gak ada air. Ayo. Terus minta bantuan orang, ditawari antum, mas mau enggak air seember atau mas sekilo? Antum pilih yang mana? Apa manfaatnya mas sekilo bunder? Dipeper enggak kena. Ya, rugi. Nah itu loh, Pak. Nilai kebahagiaan, nilai kesenangan itu tidak harus diungkapkan dengan materi. Itu. Hanya sekedar seember air mungkin bersih juga enggak, lebih bernilai membahagiakan hati kita pada waktunya, pada saatnya, daripada emas. Tuh. Makanya Utsman bin Affan, Pak, orang kaya raya sampai pengin miskin enggak bisa-bisa. Beda dengan antum. Pengen suki enggak bisa. Oh, Mas, potongan ini potongan melarat. Loh, Utsman bin Affan itu, Pak, pengin miskin sampai enggak bisa. Dengan mudah. Kenapa? Harta datang pergi mudah karena diletakkan di tangan, tidak pernah mengganggu pikiran dan hati dia. Itu yang juga dilakukan oleh Abu Bakar, itu yang juga dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Coba ketika hijrah, Pak, Abu Bakar itu meninggalkan jaringan bisnis yang sudah dibangun puluhan tahun. Utsman bin Affan juga, begitu juga Abdurrahman bin Auf ketika datang ke Madinah, Pak, cuman bawa satu setel pakaian. Sampai kasihan sahabat-sahabat Ansor, ada yang nawari. Kan dia diakorkan oleh Rasulullah, disaudarakan dengan siapa? Sa'ad bin Rabi', kan? Ditawari, wahai Abdurrahman bin Auf, nih, ana punya rumah, pakai. Tidak. Ana punya istri tiga, mana yang ana ceraikan, ambil. Tidak. Duluni ala sukil Madinah, tunjukkan pasar Madinah. Usaha. Jangan dompleng, jangan ngerengek, jangan bergantung. Akhirnya di beberapa bulan kaya, nikah, beli rumah, Masya Allah. Tuh, itu namanya mental padang, pandai dagang. Ya, seperti Quraisy. Quraisy itu dikatakan Quraisy karena pintar dagang, pintar cari duit. Makanya bahasa Arabnya duit, mata uang apa? Kirsun. Kirsun, Quraisy. Makanya orang Eropa juga sampai hari ini tidak bisa menghilangkan bahasa itu. Krus, rupiah ke dolar. Krus, itu dari bahasa Arab. Krus. Kirsun. Baru tahu, Anda. Makanya, subhanallah. Makanya hadis yang mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga sambil merangkak 500 tahun sebelum setelah orang-orang miskin, itu palsu. Palsu. Itu palsu, dinyatakan palsu oleh siapa? Ibnul Jauzi di dalam kitab Talbisul Iblis. Itu. Makanya zuhud yang benar, kata innahul ihtiraful imani bisyaqqi dunya wal akhirah wa bulughil mu'min aqsama yuballighu sahibu dunya min ulumin wa kunun wa ma yuballighu sahibul akhirah min taqwa wal ihtida. Intinya kita wa ma ahwajuna yawm ila ahfadhi bin Zubair. Betapa kita sekarang ini membutuhkan orang-orang macam seperti Ibnu Zubair, Abdul ini Zubair bin Awam. Nuridul mu'minul tadi, kita itu pengen orang mukmin itu kaya. Alladhi yadrib bimalihi fi kulli tijaratin, yang hartanya itu ada di dalam setiap lini perdagangan. Wa yarbah fi kulli suhkin, dan selalu laba pada setiap pasar. Summa huwa ma'a dzalika zahidul wara', meskipun begitu dia hidupnya sederhana, zuhud dan wara'. Allati la yaskur malahu li nasriddin, ya. Dia tidak pernah merasa berat untuk menjadikan agama sebagai penolong agama, hartanya sebagai penolong agama Allah. Wa naf'il muslimin, dan bermanfaat untuk orang muslim. Nuridun nas idza matahu thariyan bi kathrati malhi iltafatu ila taqwa. Kita itu pengin orang kaya ketika disanjung-sanjung kekayaannya, dia menghilang kembali kepada ketakwaannya, bukan bangga dengan hartanya. Fazatahum imana waqtida'a, semakin tambah imannya dekat dengan Allah. Nuridu an naqsil ihtikar malayinillahin wal abisin litarawatil ummah. Kita ingin sekarang ini menyingkirkan orang-orang yang kaya, sombong, angkuh, yang membuat dengan kekayaan itu semakin besar maksiatnya, semakin gede pelanggarannya, semakin jauh dari Allah, bahkan harta yang melimpah digunakan untuk menentang Allah dan mendatangkan murka Allah, itu kita singkirkan dengan mukmin yang tadi. Tuh. Makanya dari sini ada disalian, zuhud itu tadi saya katakan, zuhud ialah terima apa adanya pemberian Allah, yang penting halal meskipun 500 miliar. Itu zuhud. Daripada 500 ribu haram, mana yang lebih baik? 500 miliar apa 500 ribu haram? Nah, itu waras antum. Sehat wal afiat berarti. Jadi seperti itu yang kita harus kondisikan. Makanya ikhwah sekalian, keliru zuhud itu ditampilkan dalam tampilan. Jadi tampilan orang zuhud itu pakainya letek. Enggak. Kumel nek gitu orang gendeng paling zuhud dong. Enggak benar. Terus kemudian zuhud ialah tidak suka makan enak-enak. Lah, kalau begitu orang sakit lebih zuhud. Mungkin enggak mau makan dia. Enggak. Makanya kata Imam Asy-Syaukani, zuhud itu bukan orang yang ada pakaian katun, pilih nilon yang keras, kasar, ada gandum yang lembut, pilih yang kasar. Zuhud adalah perbuatan hati, nikmat disyukuri, musibah disabari. Itu satu. Pujian dan cacian kau sikapi sama. Dan ketika kamu mendapatkan musibah, harapan pahala di sisi Allah itu lebih tinggi, sehingga antum berbahagia dengan musibah itu. Kan semua perbuatan hati yang gak bisa dipamerkan, Pak. Contoh, orang itu, Pak, Masya Allah, bentuknya aja itu lemas kayak begitu, zuhud banget itu. Itu kurang mangan, Mas. Ya kurang mangan itu. Enggak, Pak, orangnya itu Masya Allah alim, pendiam. Tapi itu enggak tahu, giliran mantel pulang nyantet deh. Medeni itu. Enggak bisa antum nilai semua, kan. Intinya semua adalah perbuatan hati. Di mana seorang ketika nikmat disyukurin, musibah sabar. Apa yang sekarang menjadi pujian tidak membuat dia itu sombong dan cacian frustasi. Karena pada akhirnya gini, Pak, di dalam hidup kata Imam Ibnu Hazm, siapa yang menempatkan dirinya ingin tidak diomongi orang, maka sejatinya dia itu orang gila. Iya. Jadi artinya orang yang tidak pernah diomongin orang itu siapa? Wong gendeng. Orang gendeng yang di luar itu enggak ada yang ngomongin. Enggak mandi 2 bulan pun tenang dia. Enggak pernah pulang juga tenang. Siapa sih ngomongin wong gendeng? Lebih gendeng. Sampe nek ku gendeng, Mas. Nang opo? Wong gendeng kok omongi. Makanya siapa yang ingin tidak diomongi orang, gendeng om. Wis aman ya sampean. Selagi antum itu masih sehat wal afiat, pasti. Loh, Pak. Coba bayangkan kita kerja terus diomongin orang itu. Koyok apa? Jaran gak duwe udel. Enggak pernah istirahat iku wong apa itu diomongi. Di rumah terus diomongin juga. Iku nganggur lontang lantung anak ibu juri di keimangan nopo. Diomongin juga ya. Melek terus. Koyok ikan aja gak pernah tidur. Tidur terus diomongin loh, Pak. Repot kan. Nurutin omongan orang. Maka kata Imam Ibnu Hazm, mendingan diomongin orang, dikritik orang, daripada dipuji, apalagi dipuji-puji, apalagi syekh puji. Apa bedanya? Kalau antum diomongin orang, ada pada diri antum untuk koreksi sebagai bentuk ketawaduan antum, bisa dengan rendah hati menerima aib tersebut. Ya Allah, memang benar saya salah. Makanya antum bisa berdoa, rahimallah mar'an ahda uyubi ilayya. Semoga Allah merahmati seorang yang bisa menghadiahi aibku kepadaku. Tapi kalau sekarang diomong di apa ya, yang tidak ada pada diri antum itu dijenengi apa? Fitnah. Itu antum dapat pahala tanpa keluar keringat, seneng enggak? Enggak ada orang yang enggak seneng kecuali gendeng. Surga tanpa keluar keringat kok enggak seneng itu. Alhamdulillah, Mas. Sangkan kayak aku swarga tanpa sholat, tanpa sedekah. Makanya Al-Hasan Basri itu, Pak, kalau difitnah orang, orangnya itu dikasih hadiah sop. Antum juga gitu, kasih hadiah sop iga, sop buntut, kayak racun tekos. Itu. Nah, disitulah hadir sekalian, akhirnya antum mendapatkan banyak napas di dalam menghadapi banyak fitnah. Itu ini enggak lepas, Pak. Oh. Satu otak aja komentarnya itu bisa beribu-ribu, apalagi otak banyak. Lah, udah. Pokoknya nuruti omongane wong ku gak nontek jare kan gitu. Enggak ada habisnya. Nah, tapi kalau antum sekarang dipuji, ada pada diri antum bisa sombong, ujuk, akhirnya ludes amal antum. Contoh dipuji-puji, oh Pak, Masya Allah, orang ini hafal 30 juz, Pak, melontok di luar kepala itu. Itu kayaknya sekabupaten gak ada orang yang hebat hafalannya kecuali dia. Wah, apalagi Pak, kemarin lomba itu sampai gak ada nomornya. Jadi nomor satu itu lebih gitu maksudnya. Akhirnya Pak, bangga, sombong, pelan-pelan hilang apalan antum. Apalagi dipuji-puji. Dipuji-puji hafal 30 juz, jebule cuman juz 30 apalane. Repot jangan begitu. Aduh, orang itu apa? 30 juz itu ngontok di kalau teman cuman juz 30. Itu berarti antum mengenakan pakaian kotor, najis, penuh dengan kepalsuan. Untuk apa? Makanya sekarang intinya gini, ridho Allah itu jelas tujuannya dan jelas hasilnya. Kejar. Ridho manusia enggak akan ada akhirannya. Oke, cukup. Sudah 8:30. Silakan antum tanya juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ini ada. Baik, bismillah. Assalamualaikum min fadlika ya Ustaz. Ma mauqi'ul internet di kalam Yahya Ibn Mu'anfi. Antum buka judulnya itu kaitannya dengan hubbud dunia. InsyaAllah nanti keluar. Assalamualaikum Ustaz, saya adalah suami istri yang baru hijrah. Nah ini, anak kasih. Keyakinan tradisional namun terkadang banyak kerikil yang menghadang, seringkali lagi kembali ke keyakinan dahulu. Mas, ini loh Mas, sampai ini hijrah itu benar. Ini saya. Aduh, hijrah. Hijrah itu bukan hashtag kaos atau disimbolkan dengan topi-topi khusus atau ungkapan yang indah di dalam bahasa yang puitis disampaikan oleh ustaz setengah artis. Bukan. Hijrah itu fakta perubahan dari yang buruk menjadi baik, dari syirik menjadi tauhid, dari bid'ah menuju sunnah, dari maksiat kepada taat. Itu hijrah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-muhajir man hajara manahu, yang man, namanya muhajir, orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Makanya Pak, resiko. Lihat hijrahnya Nabi Nuh, hijrahnya Nabi Ibrahim bersama Nabi Lut untuk alhamdulillah. Ya udah, pulang aja. Makin malam makin gak kuat karena diskotik pada buka. Aslinya dimatikan Pak? Satu aja, satu. Tinggal dikit ini, habis kita selesai tanya jawab. Lampunya dimatikan, yang penting nyala speakernya aja. Terus AC dimatikan, tinggal kipasnya aja. Saya kalau kipas itu nggak cocok Pak, kalau AC baru cocok. Karena tubuh saya itu udah terlalu modern, jadi butuh alat-alat canggih. Oke, ini. Jadi hijrah itu fakta kehidupan menuju pada perubahan yang terbaik. Bukan baik aja, terbaik. Makanya berat. Tapi ketahuilah Pak, dengan keikhlasan antum akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Lihat, karena Nabi Ibrahim sama Lut ikhlas, dikasih pertolongan oleh Allah kepada satu kondisi yang lebih mulia dan baik. Lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah. Dan namanya hijrah itu pasti ada cobaan. Itu dicatat, kalau bisa dikasih garis besar pakai spidol yang dibuat untuk itu loh, nulis di kardus. Apa? Cobaan. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 apa? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka setelah mengucapkan iman tidak diuji? Tidak mungkin. Oh. Mana kira bisa melompat sendiri? Tidak mungkin. Diuji Pak. Bahkan fakta ujian antum kita semuanya ini tergolong kecil kalau antum bandingkan dengan surat Al-Baqarah ayat 214 itu. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma yahtikum masalul ladina khalaw min qablikum massadhumul ba'sa'u wad-dharra. Apakah kalian menyangka akan masuk surga dengan cara-cara yang seperti ini murahan? Kamu belum tahu ya, orang yang dulu diuji oleh Allah dengan kesengsaraan, dengan kemelaratan, dan diguncang dengan berbagai macam ujian cobaan. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, mata Nasrullah. Apakah Rasul sudah mulai frustasi? Apa Rasul sudah mulai tidak sabar? Tidak. Bahkan saking beratnya ujian. Mata Nasrullah. Ala inna Nasrullahi qarib. Antum kita ini kan sekarang diuji hanya, ya diomongin orang. Yes. Diancam gak dibikinin KTP gara-gara gak ikut selamatan. Ini kan gitu. Nah, cemen. Kalau antum enggak mau begitu, ya udah tinggal aja di Kalimantan tengah hutan, enak, enggak ada siapa-siapa. Enggak mungkin kan? Ya. Kita fakta, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir 'ala adahum khairun min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir 'ala adahum. Orang yang mukmin bergaul sabar atas gangguan. Gangguan itu macam-macam, gangguan agama, gangguan keduniaan, macam-macam, gangguan ketetanggaan. Itu lebih baik daripada enggak gaul, enggak sabar. Gitu. Fakta kehidupan seperti itu, Pak. Apalagi di akhir zaman ya. Tadi hasad, iri, dengki, hidup bersosial, tatanan sosial amburadul, maka banyak sabar. Apalagi yang mengamalkan sunnah. Oh, tayangan TV katok cingkrang, antum langsung mendelik. Enggak usah, tenang aja. Katok-katok cingkrang ngapain? Tuh, mereka ada yang sampai lutut. Tuh, para artis. Kagak ada apa-apa. Kenapa emang katok cingkrang? Terus jenggot panjang. Loh, kenapa emang? Jenggot. Dia juga enggak ada biaya ngerawat. Ngapain ngomong-ngomongin? Ini gitu. Itu. Awas, jadi katok cingkrang, jenggot panjang, batuk belang, teroris. Ya, itu. Begitu aja. Ketemu orang di mall, Mas, belum ketangkep sampai Mas. Aja lho. Bolehmu sentek kalau saya boleh sama ini. Aduh. Ya situ Pak. Wah ini kan penghinaan, ada pasal penghinaan. Orang-orang pasalnya ya men, lapor polisi gak ono. Sabar. Ya. Makanya Allah berfirman apa? Wa idza marru bihim yadghamazun wa idza munqalabu ila ahlihim qalabun fakin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun. Itu kan orang-orang sesat gitu. Malah kita yang disesati. Itu sudah ya resiko gitu loh Mas. Ibaratnya ini loh Mas. Resikonya renang tenggelam gitu loh. Itu. Naik pohon jatuh dan enggak kebalik-balik. Wah, aku gara-gara naik mobil Mas tenggelam. Apa sampean ngomong itu? Enggak mungkin ketukar-tukar. Resikonya antum menekuni manhaj ini seperti itu. Mau apa? Ada ikhwannya lucu. Ustaz, gimana caranya ya supaya kita enggak dituduh Wahabi? Oh, gampang. Amben laksanakan 5 hilang. 1 merokok. Udah. 1 merokok, 2 apa? Ziarah Wali Songo. Terus 3 sholawatan. Terus 4 tradisi. Udah. Udah, ikutin aja. Insyaallah aman. Ya apa ya teko saya sudah susah-susah bermanhaj. Bismillah. Ya, insyaallah kita berdoa sama Allah sama-sama. Anak itu menekuni dakwah, memegang manhaj ini enggak jauh juga. Minta sama Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rizukna taubatan nasuha ya muqallibal qulub. Ya. Karena fitnah syubhat itu membuat hati itu masyaallah. Tapi mohon nama Allah. Dan ikhtiar-ikhtiarnya itu haji ojo putus, berteman dengan orang-orang yang ahli sunnah, ojo pisah gitu ya. Terus kemudian kita itu bermanhaj ini tujuannya dipertegas. Antum bermanhaj itu apa? Tujuannya. Itu antum pertegas. Mas, seberat-beratnya resiko kalau tujuannya jelas. Contoh mudik. Diomongin orang, ya enggak? Media KB ngomongin orang mudik, ya enggak? Tapi tetap sampai mudik itu. Ya, lancar. 20 jam macet. Padahal cuma Jakarta, Jawa Timur. Sampai 2 hari. Kenapa tetap antum jalanin, terabas? Karena jelas tujuannya. Ketika jalan akhirat itu jelas, tujuan antum berakhir, berlabuhnya di mana, semua akan diringankan oleh Allah. Itu. Makanya Pak, masya Allah, penghuni surga ketika masuk surga, yang disyukuri itu bukan istananya yang megah, bidadari yang cantik, tapi waqalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Hidayah. Apa perbedaan zuhud dengan wara? Kalau wara itu meninggalkan sesuatu yang haram demi kepentingan akhirat. Kalau zuhud meninggalkan sesuatu yang ditakutkan merusak akhirat. Padahal belum tentu haram. Itu berarti zuhud itu lebih tinggi dan mulia. Contoh, antum para ulama ditawari menjadi hakim, enggak mau. Padahal jadi hakim enggak ada masalah demi zuhudnya. Kayak contoh Sufyan As-Sauri itu Pak, ditawari oleh Abu Ja'far Al-Mansur untuk jadi hakim, ini ketua Mahkamah Konstitusi. 2 kali dia enggak mau. Akhirnya Pak mau disayembarakan, siapa yang bisa menangkap hidup atau mati Sufyan As-Sauri, saya kasih 12 ribu dinar. Sembunyi sampai meninggal dunia, meninggal di persembunyian untuk zuhud. Karena apa? Takut akhirat besar. Assalamualaikum ya sir. Ma huwa al-mawwal afdal li zawaj li talib al-ilmi? Intinya gini, kalau antum menuntut ilmu, jangan mikir nikah dulu. Kalau antum mikir nikah, jangan sekolah. Karena orang itu kalau menuntut ilmu seperti berenang dengan kapal, perahu, kalau sudah menikah, perahunya pecah. Gitu. Makanya dituntaskan dulu. Ya, bukan tuntas banget. Kalau gitu sampai tua ramen enggak nikah-nikah. Maksudnya ada ukuran limit, saya harus menguasai ilmu. Ya. Nah, nanti kalau seperti itu nikah sambil jalan. Anak dulu targetnya yang penting kuliah syariah aman, Filipina, kena udah baru mikir nikah gitu. Masih di diploma stay Ali bin Abi Thalib, kawin lewat sampean. Itu namanya enggak tahu diri. Nah, kalau sudah S3 enggak nikah-nikah, itu dirinya enggak tahu. Afan sebelumnya, jazakumullah khair antum, saya kenal sunnah saya. Apa tanggapan Ustaz tentang tuduhan antum yang keluar mutakhir? Ya, biarin aja, enggak usah diladenin gitu-gitu. Intinya pokoknya kita berusaha untuk mencari kebenaran dan tidak ada final. Mudah-mudahan kita berdoa khusnul khatimah. Bagaimana cara untuk mengetahui akidah dan manhaj sahihah seorang dai yang akan ditimba ilmunya? Apakah hanya mencukupkan dengan melihat? Tidak bisa, gelar akademik itu tidak jadi ukuran. Oleh karena itu kita mengenalinya dengan beberapa ilmu yang disampaikan, buku yang dia tulis, ceramah yang diceramahkan, atau teman-teman yang mengitarinya. Itu cara-caranya. Itu tanya Ustaz, terus kemudian dengarkan ceramahnya, kemudian setelah itu buku-buku yang ditulis, pendapat yang di statement yang disampaikan. Kalau lulus itu nampak. Ustaz, saya pernah dengar kata barang siapa dalam Al-Quran hadis itu menentukan bahwa hukum itu sunnah, tetapi si lihat orang yang mengaku keturunan Rasul berfatwa dengan namanya, sendiri memakai kata barang siapa. Contoh, barang siapa menginginkan surga dan ketenangan, maka lihatlah wajah para ulama. Ya, ulama esopo. Pertama, hadis itu enggak ada. Terus lihat wajah dok, terus syariatnya amburadul oleh opo. Itu. Emang ada orang masuk surga dengan raimu. Enggak ada. Aneh-aneh istilah itu. Memang udah ini namanya beredarnya hadis, hadis palsu itu. Ya, intinya gini Pak. Orang itu tidak akan masuk surga kecuali dengan jalan dua. Fa imma yatiyannakum minni huda. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Surat At-Taha ayat 123. Pokoknya siapa yang mengikuti hidayah Quran Sunnah enggak sesat, enggak celaka. Udah itu aja. Itu. Pak, sekelas Rasulullah aja tidak pernah merekomendasikan sahabat siapa yang mentelengi wajahku nanti surganya lebih tinggi. Enggak ada. Kalau sekarang melihat wajahnya Rasulullah, konteksnya ingin mengungkapkan cintanya, oke. Ya kangennya sama Rasulullah, memang itu. Tapi hanya semata-mata melihat wajah orang, ya dia sama. Apa nusa? Dikatakan, oh guys, ayat Al-Quran termasuk Al-Hadid ayat 20 bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan sembah guru, karena bukankah semua itu menyenangkan Ustaz? Ya nyenangin, yang halal gak apa-apa, tapi hati-hati gitu. Tapi beberapa hari kita merasakan permainan dan senda gurau dunia ini begitu sangat menyakitkan dan nyata sakitnya. Apa tafsir itu tidak berlaku bagi kita? Maksudnya apa? Mungkin begini, saya ingin pahami ada orang yang sakit hati. Apa gitu ya? Bukankah semua itu menyenangkan? Tapi beberapa dari kita merasakan sebuah permainan dan senda gurau yang menyakitkan. Loh, gini Pak, menyakitkan itu tergantung perasaan, tergantung keimanan, tergantung amal soleh kita. Contoh, orang itu kalau imannya kuat, amal solehnya dahsyat, ditinggal suami nikah lagi itu enggak sakit. Ingat? Ingat? Kok enggak jawab ya? Tapi barang siapa yang imannya lemah, amal solehnya minim, pemahaman ilmunya juga rendah, ya gampang sakit. Tapi secara umum gini, wanita itu rata-rata gampang sakit hati. Makanya perempuan itu paling pintar meriwayatkan sejarah sakit hati. Detail, runut. Yang sayangnya gak ada yang jadi ahli sejarah. Coba kalau disuruh mengingat masa lalu itu, runut, detail, dan akurat. Kalah ahli arkeolog. Nah, rata-rata laki-laki itu gampang melupakan sesuatu yang menyakitkan. Itu watak. Contoh gini Pak, rata-rata kan perempuan itu cerewet, iya enggak? Dan rata-rata laki itu ndablek, iya enggak? Kok enggak ngiyain? Karena memang pasangan yang ideal. Karena orang cerewet itu perlu dindableki, orang dablek perlu dicereweti. Itu kan sinkron jadinya. Oke. Nah, disinilah yang tadi orang mukmin yang bergaul sama manusia, termasuk pergaulan suami istri, pergaulan tetangga, pergaulan sahabat, pergaulan saudara, sabar atas gangguannya, itu lebih baik. Itu loh. Ya. Itulah yang namanya sabar atas gangguan. Itu. Kalau enggak ada gitu, antum mengurung diri uzlah, nanti akan lebih parah. Ya. Bagaimana maksud menurut ilmu itu wajib bagi setiap mukmin, apa harus setiap saat menuntut ilmu? Begini, ilmu yang kaitannya dengan kewajiban agama itu wajib. Contoh, ilmu tentang sholat lima waktu, ilmu tentang zakat, mau haji, ya harus ngerti. Ada ilmu-ilmu yang tentang hukum-hukum fardu kifayah, ya fardu kifayah. Ada yang ilmu kaitannya dengan sunnah, contoh mempelajari nahwu shorof, ya. Bagi antum itu sunnah. Ya belajar bagus, enggak ya sudah. Mau ini namanya curhat juga, dengarkan rintian hati yang terdalam seorang istri yang sedang galau. Assalamualaikum Ustaz, tulisannya jelek tuh. Sudah lama istri saya minta motor. Ini berarti laki. Namun saya tidak kabulkan. Oh boy. Karena pikir saya motor saja sudah cukup, tidak perlu motor lagi. Oh, udah punya motor, beli motor. Dan kebutuhan pokok lain masih banyak. Oke. Pada suatu hari istri saya minta diantarkan beli motor second. Katanya baru dapat duit dari ibunya. Setelah sebulan minta saya untuk membayarkan cicilan hutang ke ibunya. Ternyata duit yang dipakai untuk beli motor itu hutang pada ibunya. Saya sudah sampaikan lebih baik motornya dijual lagi saja dan duitnya dikembalikan semua ke ibu. Yang terjadi malah ngajak berantem. Bagus. Sekarang lagi panen boxing kan. Ya, daripada latihan jauh-jauh bayar, akhirnya dengan berat hati saya ikuti kemauannya. Walaupun dalam hati saya tidak ridho. Karena saya takut tidak bisa membayar hutang kedaluan umur, apalagi mendapatkan saya tidak menentu. Pertanyaannya, apakah hutang istri saya itu menjadi beban saya di akhirat nanti? Gini, sebelum pertanyaan beban membebani, gini loh Pak, ini yang tanya masih ada nggak? Jangan-jangan pulang. Parah ini. Ya, mudah-mudahan ono wonge ya, perempuan juga didengarkan. Gini Pak, rumah tangga itu ialah kongsi kehidupan penuh dengan kesetiaan dan kebaikan. Dalam suka duka, untung rugi, dalam rangka memantik kebahagiaan dunia akhirat. Itu definisi rumah tangga. Kongsi kehidupan penuh dengan kesetiaan dan kebaikan. Setia dan baik, bukan untuk jelek. Dalam suka duka, kalau kongsinya cuma suka tok, seneng tok, itu bukan rumah tangga, tapi piknik. Kalau piknik kan seneng terus, itu piknik. Untung rugi lah, kalau rumah tangga itu maunya untung tok, itu namanya dagang. Kongsi dagang aja. Ya untung rugi suka duka, dalam rangka memantik kebahagiaan dunia akhirat, berarti sampai akhirat. Nah, untuk menuju ke sana butuh perangkat toh. Apa perangkatnya? Ada pondasi, ada adab. Pondasinya takwa. Makanya Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya, orang yang punya anak perempuan, wahai imam, saya punya anak perempuan, dengan siapa saya kawinkan? Kawinkan dengan laki-laki yang bertakwa. Kalau dia mencintai, dia akan memuliakan, dan kalau dia membenci, tidak menzalimi. Takwa, takwa itu menghalau segala keburukan dan menuju kepada seluruh kebaikan. Itu takwa. Orang itu kalau sudah punya rasa takut, takut ngutang nanti gak bisa balik, ya mending loh. Takut nanti kalau utang ini menjadi neraka, takut nomor satu itu. Nah, ada sifat, sifat perempuan itu kata Ali bin Abi Thalib, ada sifat yang jelek di laki-laki, di perempuan itu ada baiknya. Satu, bakhil. Laki-laki jelek, tapi kalau perempuan pelit, bagus, duit suami awet. Dengan gitu. Satu, pengecut. Laki jelek, perempuan pengecut, bagus, biar butuh terus, gak berani sama lakinya. Terus ketiga, ketergantungan. Laki ketergantungan jelek, perempuan bagus, sehingga merasa membutuhkan suami terus. Begitu. Nah, adabnya satu, adanya kemauan dan kemampuan untuk menyelesaikan seluruh masalah rumah tangga dengan bijak tuntas. Itu nomor satu itu. Ya kalau ada kemauan tapi enggak ada kemampuan, ya repot. Terus kemudian yang kedua, Pak, ini yang tidak kalah pentingnya, adanya kemauan dan kemampuan untuk menjaga dan melangsungkan kehidupan rumah tangganya. Jadi tidak hanya tanggung jawab suami dong, ya bareng-bareng keduanya punya tanggung jawab penuh untuk kelangsungan rumah tangga. Ya apa carane rumah tangga gue itu awet langgeng? Ya suami istri. Nek suami tok sing ngotot, istrinya enggak, ya bubar. Istri tok yang ngotot, suami tidak, ya bubar. Harus adanya tanggung jawab. Nah, itu kan gitu. Untuk melangsungkan rumah tangganya. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting. Adanya komunikasi yang hangat dan produktif antara suami istri. Ngomong dari hati ke hati. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, memiliki keduanya, memiliki pandangan yang kompromistis dan tuntutan yang realistis, insya Allah jempol. Lah kalau sekarang tuntutan gak realistis, punya duit gak punya duit, pokoknya aku butuh tuku motor, nah repot ya, akhirnya ngutang. Pak, ngutang kalau bukan kebutuhan prinsipil, kebutuhan primer, gak terpaksa, itu jangan. Bahkan mending gak punya apa-apa daripada kenapa-kenapa. Ingat, paham gak yang gue omong? Gak punya apa-apa daripada kenapa saya ngutang, gak kan gitu. Kadang-kadang maaf, ada sebagian orang itu senang kredit, sebulan kreditnya sampai 15, berarti ditagih 2 hari sekali, kan kasihan itu. Masya Allah. Mas, rumah tangganmu merek kredit kabe, tasnya kredit, ya, sepatunya kredit, ini Masya Allah, meja kursinya kredit, ini bahaya. Itu, pokoknya gini lah Pak, utang itu kita sudah berlindung, aku berlindung ya Allah dari ketindih utang, lalu malah dirancang, itu kan gak bagus, gitu ya. Dan terus suami itu ditaati. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sekarang ini gini Pak, kehidupan akhir zaman itu banyak istri berani sama suami. Akhirnya apa? Durhaka sama orang tua. Makanya tanda-tanda kiamat apa? Aqarrajulu ummahu wa ata'a zawjahu au zawjatahu. Mendurhakai ibunya, mentaati istrinya. Kayak gitu. Pak, saya closing gini. Istri itu kalah di depan suami, iya enggak? Aisyah ketika ditanya, ya Rasulullah, bagi seorang laki siapa yang paling berhak untuk diperbaiki? Ibunya. Bagi seorang perempuan, suaminya. Loh, istri ini kalah di depan suami, dan suami kalah di depan ibunya. Bagaimana ada suami mengalahkan ibu untuk istrinya, yang dia kalah di depan dua orang, di depan suaminya, di depan istri, ini ibunya. Kok tiba-tiba ibunya dikalahkan, yang menang di depan dua orang ya istri, ya suami, ya istrinya, demi istri. Itu laki model apa? Gak boleh. Antum harus memenangkan ibu antum di atas segala-galanya, termasuk istri anak antum. Itu namanya anak yang birrul walidain. Kalau enggak, durhaka. Udah, silakan pulang. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.